Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam majelis kita yang rutin insyaallah pada setiap malam Kamis dengan membahas kitab Syarah Usulus Sunnah lil Imami Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekhuna Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala dengan syarah yang singkat. Nah, kita telah menjelaskan pernyataan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala pada awal ucapan beliau bahwa usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah ila akhir kalamihi rahimahullah, bahwa usulus sunnah, dasar-dasar sunnah, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Mengikuti jejak-jejak para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan kita telah menyebutkan Syekh Syarah Fidahullah menyebutkan dalil-dalil akan hal tersebut, akan pernyataan Al-Imamu Ahmad rahimahullah wajibnya mengikuti jejak-jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, di antara dalil tersebut adalah sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan geraham kalian dan hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis di atas diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Demikian pula hadis yang lain, hadis iftiraqul ummah, bahwa hadhihi al-umma sataftariqu ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah qalu man hiya qala ma ana alayhi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa golongan yang satu itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, ma ana alayhi wa ashabi, siapa-siapa yang berada di atasku dan di atas para petunjuknya para sahabatku. Nah, ini juga dalil yang sangat jelas akan apa yang di dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala wajibnya berpegang teguh dengan jejak-jejak para sahabat Rasulullah di dalam mengambil, memahami, mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalil yang ketiga. Dalil yang kedua ini diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dan di hasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Demikian pula hadis yang ketiga adalah hadis sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Aku tinggalkan pada kalian, yakni para sahabat Rasulullah. Rasulullah mengajak bicara kepada para sahabat. Taraktukum 'alal bayda, aku tinggalkan pada kalian wahai para sahabat di atas cahaya putih. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. La yazigu 'anha illa halik, tidaklah tergelincir darinya kecuali orang tersebut akan binasa. Naam, karena begitu jelasnya, terangnya perkara apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang menunjukkan bahwa para sahabat berada di atas kejelasan, cahaya yang jelas. Naam, sehingga malamnya seperti siangnya. Tidak akan tergelincir orang kalau sesuatu yang sudah jelas seperti itu kemudian orang masih terjatuh, maka tidaklah melainkan dia akan binasa. Naam. Maka demikian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dengan jelas bahwa para sahabat Rasulullah, para sahabat-sahabatnya itu berada di atas sesuatu yang sangat jelas dari agama Islam ini. Maka wajib mengikuti mereka, berpegang teguh dengan mereka. Naam, dan sejarah pun menunjukkan, sejarah pun mempersaksikan bahwasanya zaman yang terbaik adalah zaman emas, yaitu zamannya para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, dengan mereka wahyu Al-Qur'an turun. Mereka menyaksikan. Naam, dan mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekalipun di akhir zaman para sahabat terjadi fitnah. Naam, tersebarnya fitnah, dari fitnah Khawarij dan juga Rafidah. Akan tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam mencari al-haq. Maka segala fitnah tersebut dapat teratasi. Naam, segala fitnah tersebut dapat diatasi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar secara khusus pada fitnah kesalahpahaman di kalangan para sahabat sendiri. Allah Subhanahu wa taala melomok hati-hati mereka yang bersih, yang mukhlisin, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan makhraj, jalan keluar dari fitnah tersebut, dan terjadilah persamaan, penyatuan hati-hati para sahabat dan saf-saf mereka. Naam, yang semua itu menunjukkan bahwasanya mereka berada di atas petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala pada potongan yang kedua ini, beliau menyatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Wajibnya meninggalkan bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat. Naam, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang pertama, wajib berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat Rasulullah. Yang kedua, wajibnya menjauhi, meninggalkan bid'ah dan mentahzir dari bid'ah tersebut, memperingatkan umat ini agar menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah tersebut. Bid'ah adalah lawannya sunnah. Lawannya sunnah adalah bid'ah. Naam. Maka dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam ucapan beliau, wa kadzalika minal usul wa tarkul bid'ah ijtinabul bid'ah li'anna al-bid'ah fiha al-halak. Wa hadhihi al-firaq allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kulluha finnar kulluha finnar li'annaha salakat subul asy-syayatin wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum 'an sabilihi خط لنا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. Kata beliau demikian pula usul, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah meninggalkan bid'ah, menjauhi perkara-perkara bid'ah. Karena bid'ah di dalamnya terdapat kebinasaan. Naam, padanya terdapat kebinasaan yang telah diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. La yazigu anha illa halik. Tidaklah tergelincir darinya, dari sesuatu yang jelas, dari sunnah, kecuali orang itu akan binasa. Maka bid'ah adalah sesuatu yang menggelincirkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jalan kebinasaan. Wa hadhihi al-firaq allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah bi annaha kulluha finnar. Dan firqah-firqah yang tersebut di dalam hadis yang telah kita bacakan, hadis iftiraqil ummah, hadis perpecahan umat menjadi 73 golongan, kecuali semuanya neraka kecuali satu, maka firqah-firqah tersebut yang 72 waqa'at fil bid'ah, semuanya binasa karena jatuh di dalam bid'ah. Karena terjatuh di dalam bid'ah, maka pantaslah mereka mendapatkan ancaman dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, kulluha finnar, semuanya di dalam neraka, karena mereka telah menempuh jalan kebinasaan, yaitu jalan-jalan syayatin, jalan-jalannya syaitan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dari suratil An'am pada ayat ke-153. Naam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Bahwasanya kata Allah, inilah jalanku, jalanku yang lurus. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, qul, katakanlah, wa anna hadha sirati mustaqima, bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bengkok-bengkok. As-subul adalah jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalannya syaitan. Yang fatafarraqa bikum an sabili, yang jalan-jalan syaitan itu tadi, yang bengkok itu tadi, akan memecah belah sof-sof kalian, akan memecah belah persatuan kalian, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat ya kepada kalian Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat ini dari suratul An'am 153 memiliki sababu an-nuzul. Ya, sebab turunnya ayat ini. Naam, dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad Syafir rahimahullah. Naam. Hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Kisahnya adalah suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam menggaris khattan mustaqima, menggaris satu garis lurus. Naam, garis lurus. Wa qala hadza siratullah. Kemudian Rasulullah menunjuk jalan tersebut. Ini jalannya Allah. Jalan yang lurus tersebut. Kemudian khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah menggaris garis-garis kecil di kiri dan kanannya jalan yang lurus tadi. Rasulullah menggaris garis-garis kecil di kiri dan kanannya dari jalan yang lurus tadi. Kemudian Rasulullah menyatakan, hadhihi subul, jalan-jalan kecil ini, inilah yang dikatakan as-subul. Ya. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalan-jalan kecil ini ada syaitan yang berdakwah di atasnya. Ada syaitan yang berdakwah di atasnya, yang memanggil-manggil orang-orang yang berupaya untuk meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus tadi. Syaitan tersebut terus memanggil-manggil, berdakwah agar orang itu meninggalkan jalan yang lurus tadi dan menempuh jalan yang kecil-kecil di kiri dan kanannya ini tadi. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan, ya, sababun nuzul, sebab turunnya suratul An'am ayat 153 ini. Setelah Rasulullah mengkisahkan di hadapan para sahabat, Rasulullah membaca ayat tersebut. Membaca ayat tersebut, suratul An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikuti dan jangan kalian mengikuti jalan yang kecil-kecil ini tadi di kiri dan kanannya, karena akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tadi. Nah, alangkah jelasnya dan terangnya permisalan yang dibuat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am 153, yang semua itu menunjukkan bahwasanya wajibnya kita menegakkan sunnah Rasulullah, itulah jalan yang lurus, dan wajibnya kita meninggalkan bid'ah karena itu adalah jalan-jalannya syaitan yang akan membinasakan, yang akan menggelincirkan dari siratal mustaqim. Naam, faman taraka siratal mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi au fiqhihi au ma syakala dhalik salaka tariqan min hadhihi turuqi allati ala kulli wahidin minha syaitanun yad'u ilaih. Kata Syekh hafizahullah taala, maka barang siapa yang meninggalkan siratal mustaqim, meninggalkan jalan yang lurus dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara fikih, atau selainnya dari perkara-perkara Islam, meninggalkan jalan yang lurus siratal mustaqim, maka berarti orang tersebut salaka tariqan min hadhihi turuq, berarti dia akan menempuh jalan-jalan kecil tadi yang pada setiap darinya ada syaitan yang berdakwah di atasnya. Berarti dia akan bergabung bersama syaitan. Dia akan berkumpul bersama syaitan di atas jalan-jalan yang kecil tersebut. Naam, fa nas'alullah as-salam wal afiyah. Fal hadar wal hadar minal bid'ah wal dhalalat. Wa qad hadzar minha Rasulullah alaihi salatu wassalam. man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Maka hati-hatilah, berhati-hatilah kalian wahai kaum muslimin wal muslimat dari perkara-perkara bid'ah dan kesesatan-kesesatan, yang sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan darinya, telah memperingatkan akan hal tersebut agar kalian menjauhinya, bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Di dalam sabda beliau, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari kami, fa huwa raddun ay mardudun, maka dia tertolak. Nah, sesuatu tersebut tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada sabda beliau yang sebelumnya, ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Nah, ini peringatan Rasulullah, maka hendaklah kita mengambil peringatan tersebut untuk menjauhi bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan yang telah disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, bahwa itu akan tertolak, bernilai sifir, ya, bernilai nol di sisi Allah, sekalipun orangnya itu menganggap itu satu kebaikan, sekalipun orangnya tersebut ikhlas di dalam mengamalkannya, akan tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, akan tetapi menggunakan cara-cara bid'ah, baik dengan menambah ataupun menguranginya, maka sekalipun dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas tawadhu, kerendahan hati, kerendahan diri, dibangun di atas tumaknina, dibangun di atas ketenangan, tetapi tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah, akan tetapi dibangun di atas bid'ah, maka semuanya itu akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia dan bernilai sifir, bernilai nol di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena syarat diterimanya setiap amalan hamba selain daripada ikhlas juga harus yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi bid'ah. Menjauhi bid'ah. Naam, wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahli al-bid'ah alaihi salatu wassalam. Tala qaulallahi tabaraka wa ta'ala هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاحْذَرُوهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan pula dari ahli bid'ah, dari pelaku-pelaku bid'ah. Naam, Rasulullah mentahzir, memperingatkan umatnya dari pelaku-pelaku bid'ah agar kalian berhati-hati dan menjauhinya. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam suratul Imran pada ayat yang ketujuh. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi anzala alaikal kitaba, dialah Allah yang menurunkan padamu wahai Muhammad alkitab, minhu ayatun muhkamatun, dari alkitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat, terdapat ayat-ayat yang sudah jelas, ya, di dalam menghukumi sesuatu itu sangat jelas. Hunna ummul kitab, dan dialah induknya alkitab, yakni perkara-perkara muhkamat, perkara-perkara ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas terang, tidak ada kesamaran, itulah induknya Al-Quran, ummul kitab. wa ukharu mutasyabihat. Juga di dalam Alkitab tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar maknanya. Ya, samar maknanya seperti ayat-ayat yang muqatta'ah. Huruful muqatta' alif lam mim yasin qaf hamim dan seterusnya, itu adalah ayat yang mutasyabihat, ayat yang tidak ditahu maknanya, samar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah merahasiakan makna tersebut, ya, tidak menjelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an apa maknanya, berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Ya, ayat-ayat yang muhkamat Allah jelaskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naam, itu ayat yang jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Ya, itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Adapun alif lam mim adalah ayat yang mutasyabihat. Maka ada dua ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ada yang muhkam, ada yang mustabih, mutasyabihat. Kemudian Allah katakan fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, ya, terdapat kemiringan di dalam hatinya, hatinya condong kepada yang jelek. Naam. Hatinya orang-orang seperti ini, fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitnah wa batigha'a ta'wili. Mereka selalu mengikuti apa ayat-ayat yang mustabihat tadi. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian mereka menafsirkan dengan penafsiran akal mereka, perasaan mereka yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula pemahaman atau penafsiran para sahabatnya, tapi mereka menafsirkan dengan akal-akalnya sendiri atau dengan perasaannya. Ya, naam. Mereka selalu, tanda-tanda orang-orang yang berpenyakit hatinya ini tadi, yang terdapat penyimpangan di dalam hatinya, itu adalah selalu mengikuti ayat-ayat yang samar-samar ini tadi. Selalu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat lalu ditafsir-tafsirkan. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah. Sengaja mencari-cari fitnah. Wa batigha'a ta'wili, dan mencari-cari penakwilannya. Mencari-cari takwilnya, sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu takwilnya, penafsirannya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau menerima ini. Selalu mencari-cari. Sekalipun yang hanya mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tanda bahwa orang tersebut mengikuti apa? Orang tersebut terdapat di dalam hatinya zaighun, penyakit ke penyimpangan, penyakit penyelewengan di dalam nas-nas. Ya. Baik dalam Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut, ya, Al-Imran ayat ke-7 ini, ketika itu beliau menyatakan, setelah membaca ayat tadi, beliau nyatakan fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, kalau engkau melihat, wahai para sahabatku, kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar ini tadi, ayat-ayat yang mustabihat, ya, mencari-cari takwilnya, penafsirannya, maka faulaikal ladzina samallahu fahdharuhum, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah di dalam ayat Al-Imran ayat ke-7, surah Al-Imran ayat ke-7, fahdharuhum, maka jauhi mereka, jauhi mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berhati-hatilah dan tinggalkan mereka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Naam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat jelas, ya, di dalam menafsirkan firman Allah Al-Imran ayat ke-7. tentang orang-orang yang fi qulubihim zaighun, di dalam hati-hati mereka ada penyimpangan, ada penyakit. Yataqassaduna alfitan, yang mereka selalu mencari-cari fitnah, selalu mencari-cari fitnah. Maka fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitnah. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, penyelewengan, selalu mengikuti yang samar untuk mencari-cari fitnah. Fala tajidu mubtadi'an illa wa huwa yatatabba'al mustabi'al mutasyabihat min kalamillahi ta'ala au min kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam au min kalami ulama'il islam liyudhillan nasa fi dhalik bimithli hadhihi syubhat allati yatatabba'uha wa hadha amrun waqi'un fil qadim wal hadith fala nara munharifan an manhaji ahli sunnati wal jama'ah illa wa huwa yattabi' hadhihi syubhat liyakzifa fi qulubin nasi al fitan ma'al asafis syadid. Maka kata beliau hafidhahullah, engkau tidak mendapati seorang mubtadi, pelaku bid'ah, ya, ahli bid'ah, kecuali dia itu selalu mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar, baik dalam dari kalamullah atau dalam hadis kalamnya Rasulullah, baik ucapannya Allah atau ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapannya para ulama Islam. Naam, selalu mencari yang samar-samarnya, ya. Ada yang jelas, ditinggalkan yang jelas. Yang samar-samar ya itu yang diambil, dibawa-bawa maknanya, jadikan sebagai dalil. Nah, padahal ucapan ini masih samar, maknanya bisa mengandung tiga makna. Adapun ucapannya yang jelas ditinggalkan, yang tidak mengandung makna kecuali satu. Ya, maka ketahuilah ini tanda orang tersebut memiliki zaygun fi qulubihim, ada penyimpangan di dalam hatinya. Naam, au min kalamil ulama liyudhillan nasa fi dhalik, dalam rangka untuk menyesatkan manusia, bimithli hadhihi syubhat allati yatatabba'uha, dengan syubhat-syubhat tersebut yang dia mengikutinya, dengan syubhat-syubhat tersebut yang dia ikuti tadi. Wa hadha amrun waqi'un fil qadim wal hadith, ini adalah perkara yang terjadi di zaman terdahulu maupun di zaman sekarang, di zaman yang akan datang. Ya, sejarah menunjukkan mulai dari zamannya Rasulullah, pelaku bid'ah, ahli bid'ah, khawarij, rafidah, na'am, murji'ah dan seterusnya dari golongan-golongan bid'ah, firqa-firqa bid'ah dan pelaku-pelakunya, sejarah menunjukkan mereka senantiasa seperti ini, yaitu mencari yang samar-samar. Nah, maka engkau tidak melihat orang yang menyimpang dari manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, kecuali selalu mengikuti yang subhat-subhat untuk memasukkan di dalam hati-hati manusia fitnah, dan ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah, sesuatu yang sangat memprihatinkan, kata beliau hafidhahullah ta'ala. Naam, dan ini tidak menjamin kepada juga terjadi pada selain daripada ahli bid'ah, dari kalangan ahlu sunnah, ya, karena zaman sekarang adalah zaman-zaman yang penuh dengan cobaan, ujian, fitan. Naam, yang semuanya syaitan senantiasa berupaya untuk ikut serta di dalamnya, memasukkan penyakit-penyakit di dalam hati-hati kita semua, dari penyakit hasad, dari penyakit dengki, permusuhan, al-baghi, dari penyakit namimah dan seterusnya, mengadu domba. Maka semua ini adalah jalan-jalannya syaitan yang membinasakan, yang merusak persatuan jamaah al-sunnah wal jamaah. Naam, fa nas'alullah as-salam wal afiyah, fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum at-tamassuk bi kitabihi wa tajannubi al-bid'ah wasyubhat wasyahawat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki pada kita semua dan pada antum untuk berpegang teguh dengan kitabnya, menjauhi bid'ah-bid'ah, syubhat dan syahwat. Nah, terkadang yang semua itu membutuhkan dibangun di atas ilmu. Nah, karena ilmulah yang bisa mengukur kita semua berada di atas tamassuk bi kitabillah, menjauhi syubhat. Nah, bukan dengan atifiyah, perasaan emosional, ya, akan tapi semua dibangun di atas ilmu. Karena terkadang seseorang jahil, ya, jahlun murakkab, dibangun di atas kejahilan yang berganda. Terkadang seseorang itu yakin bahwa dia di atas ilmu, padahal dia di atas syubhat yang tidak memiliki dalil. Kemudian dia yakin di atas dalil, maka ini adalah sumber al-fitan, sumber fitnah yang bisa merusak. Karena itu adalah sama dengan bid'ah, yang dimana pelakunya yakin bahwa dia berada di atas taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, padahal dia sejauh-jauhnya dari ilmu Alkitab wa Sunnah. Tetapi dia menyangka bahwa dia di atas ilmu karena menggunakan atifiyah, perasaan. Naam, fala. Naam. Itu adalah bukan jalannya siratal mustaqim, jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu Islam, ya, segala sesuatunya dengan dalil, dengan musyawarah, dengan munaqasyah. Naam, sehingga perkaranya menjadi jelas, bukan dengan atifiyah dan perasaan. Kita butuh musyawarah, menyebutkan adillah, ya, musyawarah, berkumpul. Nah, masing-masing menyebutkan alasan-alasan dalil ketika terdapat perselisihan atau pertikaian atau apa saja, dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena hampir semua perselisihan yang terjadi, kerusakan di mana-mana, karena tidak adanya musyawarah. Nah, juga karena membangun sesuatu itu di atas atifiyah, di atas akal dan perasaan, bukan di atas adillah Alkitab wa Sunnah. Nah, dalam posisi seperti itu, kebanyakannya kita berkeliling, ya, ketika kita membangun sesuatu itu di atas atifiyah, maka kita akan datang kepada orang-orang untuk menyebarkannya, padahal itu di atas atifiyah. Nah, mempengaruhi orang lain dan seterusnya, kemudian terjadilah fitnah, bid'ah dan seterusnya dari syahwat, syubhat. Nah, wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum at-tamassuk bi kitabihi wa tajannubil bid'ah wasyubhat wasyahwat. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah berikan rezeki pada kita dan pada antum semua untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala as-sahabah, ala tariqatis sahabah, di atas jalannya para sahabat, dan menjauhi bid'ah, subhat dan syahwat. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau na'am, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Ucapannya Imam Ahmad rahimahullah, yang diambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Na'am. Beliau mengambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang telah kita bacakan. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara yang diadakan, karena setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Naam, fa kullu bid'atin saghrat au kabrat hiya dhalalatun la syak. Setiap bid'ah yang besar atau yang kecil, semuanya sesat, tidak meragukan. Semuanya sesat. Wa man qala ghair hadza faqad khalafa an-nass. Faqad khalafa an-nass al-wadhiha al-jali. Khalafa hadhihi al-kulliyah allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakhthubu biha fi julli khutubihi aw kulliha. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Naam, maka barang siapa yang berkata dengan selain perkataan ini, yakni selain apa yang telah kita jelaskan wajibnya berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah, syubhat dan syahwat, siapa yang berpendapat dengan selain ini faqad khalafa an-nassal wadhih al-jali, sungguh dia telah menyelisihi nas yang jelas, yang gamblang, dia menyelisihi semuanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah berkhutbah, ya, dengan khutbahnya, dengan khutbah, ya, pada kebanyakan khutbah-khutbah beliau atau bahkan seluruhnya khutbah beliau selalu mengawali dengan sabdanya amma ba'du, adapun setelah itu fa inna khairal hadithi kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, hadza fi sahih Muslim. Hadis ini dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wassalam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabuhu wa ala sawtuhu wa ahmarra wajhuhu ka'annahu mundhiru jayshin yaqulu sabbahakum aw massakum alaihi salatu wassalam li khuturatil bid'ah wa shiddatiha wa khatariha 'alal ummah wa hiya dhalalatun. Naam, ini khutbah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berkhutbah sampai-sampai beliau marah dalam khutbah, dalam khutbahnya tersebut suaranya tinggi, wajahnya merah seperti orang yang memimpin pasukan perang, lalu kemudian beliau mengatakan sabbahakum aw massakum, naam, kalian selamat, keselamatan atas kalian di pagi hari dan di atau di sore hari. Naam, yakni li khuturatil bid'ah wa shiddatiha. Rasulullah melakukan itu karena menunjukkan bahayanya bid'ah dan dahsyatnya terhadap umat. Bahayanya bid'ah dan dahsyatnya terhadap umat ini ketika menimpa mereka. Wa hiya dhalalatun, maka bid'ah itu adalah sesat. Naam. Kita lihat Rasulullah SAW dalam membacakan khutbah tadi, beliau marah, meninggi suaranya dan merah wajahnya seperti orang yang sedang memimpin perang. Ya, ini menunjukkan dengan retorika seperti ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang penting yang Rasulullah inginkan perhatian, ya, dari umat, dari seluruh orang yang mendengarkannya, bahwa perkara ini bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang dahsyat, perkara yang berbahaya, yang harus dijauhi pada setiap umat, karena ketika menimpa umat ini maka akan binasa, akan binasa karena pelakunya menganggap itu adalah perkara yang benar, menganggap perkara itu benar. Oleh karena itu sejarah telah menunjukkan di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dan terus sampai di zaman hari ini dan ila yaumil qiyamah, ya, bahayanya bid'ah ini kita lihat menghancurkan segala sisi kehidupan dalam beragama, ya, bagaimana khawarij sampai rela untuk membunuh para sahabat yang dijamin masuk surga. Apa sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan karena bid'ah, syubhat, kekaburan di dalam otak-otak mereka yang menembus ke dalam hatinya, kekaburan di dalam beragama, di dalam memahami ilmu sunnah Rasulullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ciri mereka kita lihat khawarij, ciri-cirinya mereka adalah shagha'ir, orang-orang kecil. Nah, sesamanya mereka kumpul sesama orang-orang kecil yang tidak punya ilmu, satu dengan yang lain berkerumun, saling membahas, saling menguatkan. Tidak ada satupun orang kabirah di dalamnya. Tidak ada orang yang dituakan, tidak ada orang yang punya ilmu yang berat, yang kuat, tapi sesama mereka shagha'ir. Nah, berkumpul sama-sama yakin, kuat, sudah membuat satu kekuatan untuk melancarkan syubhat itu tadi. Ini khawarij, rafidah, demikian kebanyakan firqah-firqah adzullal, firqah-firqah sesat di dalam sejarah Islam, tidak merujuk kepada akabirihim, pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang berilmu di kalangan mereka yaitu para sahabat Rasulullah, tapi mereka menyempal sesama mereka yang kecil-kecil. Fana sallallahu alaihi wasallam al afiyah. Demikian syaitan, ya, syaitan begitu jeli dan begitu licik di dalam menjatuhkan umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam melalui bid'ah-bid'ah dari kecil sampai kepada besar. Dari yang kecil sampai kepada pembunuhan, membunuh sahabat, sampai kepada mengkafirkan sahabat, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Semua tidak lain tidak bukan adalah bid'ah, adalah perkara bid'ah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, maka ada orang yang berkata bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, bahwa bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Ya, ya, ini memang syubhat, pengkaburan pula di dalam Islam, dan ini tersebar terutama Indonesia yang bermadhab, menyatakan madhab Syafi'iyah. Di Indonesia kita ini hampir menyeluruh memahami, meyakini bahwa ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek, sehingga mereka melakukan bid'ah-bid'ah itu boleh karena dianggap itu bid'ah yang baik. Ya, melakukan yasinan di atas kuburan, nah, berdoa di kuburan itu bid'ah yang baik. Nah, membaca, membakar dupa-dupa, ya, di malam Jumat itu bid'ah yang baik. Memakai apa doa-doa tertentu yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, doa untuk banyak rezeki, doa untuk menangkal macam-macam, ya, jin, doanya dibuat-buat sendiri, tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Tidak apa-apa, yang penting bagus maknanya, ya, bid'ah yang bagus katanya. Nah, merayakan, ya, perayaan-perayaan yang tidak ada di dalam Islam asalnya. Ya, kalau orang Nasor merayakan hari kelahirannya Nabi Isa dengan Natal, maka kita juga kaum muslimin mengikuti merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan Maulid. Nah, maka ini sunnah bid'ah yang baik. Tidak dilakukan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin, tapi ini bid'ah yang baik. Kenapa? Karena juga dilakukan oleh kaum Nasrani, yaitu Natalan. Nah, maka jawabannya, Natalnya hari Nasara, orang-orang Nasrani dalam merayakan hari kelahiran Nabi Isa itu adalah bukan yang baik, buruk. Ya, dilarang. Nabi Isa tidak sepakat dengan akan hal tersebut. Bahkan Nabi Isa marah dan murka akan hal tersebut, yang beliau akan sampaikan nanti di yaumul kiamah. Jadi hari akhir nanti ketika Allah turunkan, ya, beliau turun di bumi ini karena beliau belum meninggal. Di situ nanti tersingkap bahwa ternyata apa yang diyakini oleh Nasrani terhadap diri Nabi Isa itu keliru dan tidak diridhoi oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, termasuk dalam hal Natalan ini, ya, merayakan kelahirannya Nabi Isa alaihi salam, ini bukan yang baik, yang buruk. Nah, jadi kalau dalilnya mengikuti apa Natalannya hari agama Nasrani, maka ini keliru, ya. Nah, maka mereka berdalilkan bid'ah hasanah dan yang lain-lainnya dari bid'ah-bid'ah hasanah. Nah, wa hadza mukhalif musadim li hadhihi al-kulliyah sadira amman la yantiqu 'anil hawa. Semua itu sangkaan yang keliru, yang melabrak, ya, apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah beliau berucap dengan hawa nafsunya, akan tetapi berucap dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, bertabrakan semuanya yang beliau menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah yang baik. Naam, kalau ada yang berdalil, oh ya akhi, wahai saudaraku, ada bid'ah hasanah. Dalilnya dalam Bukhari Muslim. Dalilnya di dalam ucapannya Umar bin Khattab yang mengatakan dalam salat tarawih berjamaah, hadhihi ni'matul bid'ah hadhihi. sebaik-baik bid'ah adalah ini, berarti ada bid'ah yang baik. Nah, maka kita jawab bahwa ucapan Umar ini adalah bid'ah, sebaik-baik bid'ah itu bukan bid'ah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Bid'ah semuanya sesat, tapi yang dimaksudkan adalah secara bahasa, yaitu sesuatu yang baru, yang sudah lama ditinggalkan. Naam. Bid'ah di dalam Islam adalah yang tidak ada dalil sama sekali. Adapun sholat tarawih berjamaah yang dikatakan oleh Umar sebaik-baik bid'ah, itu bukan bid'ah secara syariat, karena ada dalilnya. Telah dilakukan oleh Rasulullah berjamaah sebanyak 3 malam, ya, ketika beliau masih hidup, sholat tarawih, yaitu di malam ke-23, 25 dan 27, ya, Rasulullah berjamaah. Tetapi karena khawatir akan diwajibkannya nanti, Rasulullah meninggalkan jamaah, cuma 3 malam saja. Ya, berarti ini dalil Umar menghidupkan kembali bukan bid'ah, ada dalilnya. Hanya saja beliau mengatakan dengan kata-kata bid'ah karena diinginkan secara bahasa, bukan secara syariat, tapi secara bahasa Arab. Bid'ah artinya sesuatu yang baru muncul lagi. Ya, sesuatu yang baru muncul, yang lama ditinggalkan dihidupkan kembali. Ini bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara syariat adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada contohnya. Tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Al-Quran, dari hadis, lalu kita lakukan zaman sekarang ini. Maka itulah bid'ah secara syariat yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Oleh karena itu kesimpulannya, tidak ada bid'ah yang baik. Semua bid'ah itu adalah jelek. Tapi kalau yang diinginkan secara bahasa Arab, memang bid'ah itu ada yang baik secara bahasa. Mobil itu bid'ah, bid'ah yang baik. Mic juga adalah bid'ah yang tidak ada di zaman terdahulu, ya, lalu ada di zaman sekarang. Maka ini bid'ah. Ya, Allah sebutkan kata bid'ah di dalam Al-Quran, ya, dalam menciptakan langit dan bumi. Karena langit itu dari tidak ada menjadi ada, bumi juga dari tidak ada menjadi ada. Allah katakan badi'us samawati wal ardh. Allah yang membid'akan, yang mengadakan langit dan bumi. Nah, jadi kalau secara bahasa bid'ah, nah, ada bid'ah yang baik. Langit, bumi, ya, semua itu bid'ah, dari tidak ada menjadi ada. Kalau sekarang mic, mobil, pesawat, itu bid'ah yang baik. Baik untuk kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan. Nah, adapun secara syariat, maka tidak ada bid'ah yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.